إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita sejak sore hari ini hingga besok insyaAllah bertemakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, seorang ulama pembina umat yang terzalimi. Pemilihan tema ini terasa sangat penting di hari-hari ini. Kita terpanggil untuk membahas tema ini di berbagai majelis dan juga tulisan dengan beberapa faktor. Yang pertama, semakin dahsyatnya permusuhan dan kezaliman sekaligus terhadap sosok Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di waktu yang sama, semakin dahsyatnya pengkaburan hakikat yang sebenarnya dari dakwah beliau, sehingga dengan itu menjadi tersamarkan dan terkaburkan kebenaran yang beliau ajak umat untuk berpegang dengannya, yaitu dakwatut tauhid, dakwah menyeru mengajak umat untuk mengevaluasi ketauhidannya, dan sekaligus dari sana membenahi apa yang salah dan meluruskan apa yang melenceng, untuk kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid yang benar dan diridhai olehnya Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dakwah beliau. Sebelum kita berbicara sekelumit tentang hakikat dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tadi telah disebutkan sebab pertama yang mendorong kita untuk membahas tema ini. Bahkan berbagai kezaliman tersebut sampai pada tingkatan kedustaan yang disematkan dan dituduhkan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Faktor kedua yang mendorong kita untuk membahas tema ini adalah kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, dengar atau melihat kemungkaran, hendaknya diingkari atau dihilangkan kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, jika memang dia mampu dan berwenang, mampu dan berwenang untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan atau kekuatannya. Kedua, barang siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ingkari kemungkaran tersebut, hilangkan dan rubahlah dengan lisannya. Baik lisan di sini dalam bentuk lisanul maqal, ucapan, nasihat, teguran dengan kata-kata yang ilmiah dan hikmah, atau barakallahu fikum, lisan yang dimaksud adalah lisanul qalam, dalam bentuk tulisan-tulisan sebagai upaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut sebagai suatu kewajiban dalam batas-batas kemampuan. Yang ketiga, jika tidak mampu mengingkari dan merubah kemungkaran dengan lisannya, baik dikarenakan kelemahan iman atau faktor lainnya, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan hatinya, dalam bentuk membencinya, mengutuknya, tidak ridha dan tidak rela kemungkaran itu terjadi atau dilakukan. Faktor yang ketiga yang mendorong kita untuk memilih tema ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menolong, membantu orang yang terzalimi dan yang berbuat kezaliman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Qalu ya Rasulullah nansuruhu wa huwa mazlum. Kaifa nansuruhu wa huwa zalim? Wahai Nabi, sungguh benar atau pasti menolong seorang yang dalam kondisi dia terzalimi. Jelas faham kita manusia atau seseorang yang terzalimi, kita menolongnya. Tapi bagaimana kita menolong orang yang berbuat kezaliman? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, qala tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulm, yaitu engkau menolongnya dengan mencegah dia, menghalangi dia dari berbuat kezaliman. Maka majlis ini dengan tema yang kita dengarkan bersama juga dalam rangka yang ketiga, menolong pihak yang terzalimi. Dalam hal ini Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian para ulama yang searah dan seiring seakidah dengan beliau, ini yang pertama, dengan cara menjelaskan kepada umat tentang benarnya dan baiknya dakwah beliau, sekaligus tidak benar atau dustanya berbagai tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan kepada beliau. Ini perintah dari Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. di waktu yang sama kita menolong saudara-saudara kita yang berbuat kezaliman dalam bentuk mengkaburkan hakikat dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian digambarkan dengan gambaran-gambaran batil, bahkan dengan gambaran-gambaran dusta. Ada yang syubhat sifatnya samar dan sulit bagi mayoritas umat untuk memilah, untuk memahaminya dengan baik, sehingga akhirnya umat masuk dalam jerat-jerat syubhat dan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang dakwah tauhid yang beliau serukan. Atau bukan lagi syubhat tapi dusta, kadzib. Yang pertama atau yang kedua ini lebih mudah sebenarnya dibandingkan yang pertama. Kedustaan-kedustaan. Maka kita sebagai hamba mukmin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menolong orang-orang yang berbuat kezaliman tadi, menyebarkan syubhat dan menyebarkan kedustaan. Dalam bentuk apa? Mencegah mereka dari berbuat kezaliman, mencegah mereka untuk terus-menerus menebarkan syubhat atau menebarkan isu-isu dusta tentang hamba Allah yang satu ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mukminin yang satu terhadap kaum mukminin yang lainnya merupakan penolong. Al mu'minun, kaum mukmin pria dan kaum mukmin wanita, semuanya kaum mukminin yang satu adalah penolong terhadap yang lainnya. Baik yang lainnya itu posisinya sebagai mazlum ataupun sebagai zalim. Maka setidaknya dengan tiga faktor dan tiga sebab tadi diadakanlah majelis ini dengan tema yang telah kita dengarkan bersama. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, seorang ulama pembina umat yang terzalimi. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di daerah Najd, tepatnya di negeri Uyainah, pada tahun 1115 Hijriah rahimahullah ta'ala, hidup di sebuah negeri yang penduduknya saat itu sering masuk atau terlibat dalam peperangan satu kabilah dengan kabilah lainnya. Kehidupan kesukuan dan kabilah mendominasi keadaan negeri, sehingga tidak jarang terjadi peperangan antar kabilah atau antar suku. Negeri Najd yang meliputi beberapa negeri di sekitarnya, Uyainah, Ad-Dir'iyah dan beberapa lainnya lagi, masyarakatnya kala itu masyarakat yang penuh atau dipenuhi akidah mereka, didominasi oleh akidah tasawuf yang diwarnai dengan khurafat, takhayul, keyakinan-keyakinan, khurafat, perdukunan, sihir, bertebarannya para tukang ramal, dan demikian masyarakat dikala itu di negeri tersebut. Sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari kehidupan perdukunan. Jimat dengan beragam bentuk, mereka meyakininya sebagai sebuah pegangan diri. Begitu juga kehidupan amaliyah mereka sering diwarnai oleh ritual-ritual adat yang mereka wariskan dari nenek moyangnya, dengan mempersembahkan beberapa bentuk peribadatan kepada pihak-pihak yang mereka anggap sebagai orang-orang saleh, yang mereka posisikan sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighatsah di sekitar kubur, memohon hajat kepada penghuni-penghuni kubur, meminta rizki pada sebagian mereka. Ada yang meminta anak keturunan bagi yang belum diberi rizki anak keturunan. Ada yang meminta kepada penghuni kubur jodoh untuk dirinya atau untuk putra dan putrinya. Di antara mereka ada yang menyembelih kurban hewan tertentu untuk kubur-kubur tersebut, bernazar dengan berbagai bentuk nazar. Ini menyelimuti kehidupan di negeri Najd pada waktu itu. Maka Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab terpanggil untuk tegak berdiri melakukan dakwah, membimbing umat kembali kepada tauhid yang murni, peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dakwah yang beliau tegakkan itu dengan kondisi masyarakat yang seperti itu akan mengalami tantangan, rintangan, banyaknya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan hilang kepentingan-kepentingannya. Merasa pamor yang selama ini diraih oleh sebagian mereka akan hilang dan sirna ketika masyarakat mengerti tentang tauhid. Maka tentunya muncullah permusuhan yang sangat dahsyat terhadap beliau dan dakwahnya. Mereka melakukan berbagai upaya. Upaya ilmiah, mereka mencoba melakukannya, namun ternyata mereka mendapati dakwah beliau berdiri di atas ilmu. Mudah dimengerti oleh masyarakat awam karena tidak berbelit-belit. Mudah difahami karena ringkas dan selalu berdiri di atas dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah. Akhirnya ketika upaya membantah dakwah beliau dengan secara ilmiah tidak lagi mampu mereka lakukan, maka yang muncul setelah itu adalah kedustaan-kedustaan atas nama dakwah beliau atau yang dituduhkan kepada dakwah beliau rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, dalam kajian atau daurah kita sejak sore hari ini tanggal 28 Muharram 1438 Hijriah hingga besok insyaallah hari Ahad 29 Muharram, kita akan membahas bersama berbagai kezaliman dan beragam kedustaan yang dinisbatkan kepada beliau dan dakwahnya. Semoga amalan kita ini menjadi amalan yang bermanfaat untuk dakwatut tauhid dan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuduhan yang disematkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah bahwasanya beliau seorang yang berpaham takfir. Beliau seorang yang mudah memvonis kafir umat Islam. Itu makna takfir. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, penting untuk disebutkan sebagai mukaddimah bahwa dakwah beliau yang kemudian sering disebut oleh musuh-musuh dakwahnya dengan sebutan Al-Wahhabiyah atau Wahhabi. Demikian kalimat ini dimasyhurkan bukan hanya oleh kaum tasawuf dan juga Syiah Rafidah, bahkan juga kaum kufar Yahud dan Nasara, kaum orientalis memanfaatkan suasana dan keadaan ini ikut menyebarkan nama Wahhabi dengan tujuan menggambarkan kepada umat tentang dakwah ini dengan gambaran-gambaran negatif. Dakwah yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdullah adalah dakwah Salafiyah yang mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi serta jejak salaf di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah, mengikuti jejak para sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasul, di dalam memahami keimanan dan akidah, mengikuti jejak ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sangat menjunjung tinggi dan menghormati, bahkan mengikuti fatwa para imam yang empat dari imam madhab, madhab Al-Hanafi, madhab Al-Maliki, madhab Al-Syafi'i, madhab Al-Hambali. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, penting diketahui bahwa sebenarnya dalam sejarah ada sebuah kelompok yang muncul lebih dari 400 atau mungkin 500 tahun sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan. Kelompok ini dikenal dengan Al-Wahhabiyah. Kelompok ini diberi nama Al-Wahhabiyah karena dinisbatkan kepada pimpinan tertingginya atau perintisnya, yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Maghribi. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum dari negeri Maghrib, yaitu Maroko di benua Afrika. Di benua Afrika. Maka dinisbatkan kelompok ini dengan kepada pendirinya yaitu yang bernama Abdul Wahhab. Dengan sebutan kelompok Al-Wahhabiyah. Apa itu kelompok Al-Wahhabiyah yang ada di negeri Maroko? Dijelaskan oleh para ulama sejarah bahwa kelompok ini Al-Wahhabiyah bagian dari kelompok Al-Ibadiyah minal Khawarij. Al-Ibadiyah itu salah satu firqah dalam firqah-firqah Khawarij. Ada Al-Azariqah, Al-Haruriyah. Salah satu nama kelompok di kelompok-kelompok Khawarij Al-Ibadiyah. Kelompok Al-Wahhabiyah yang hidup beratus-ratus tahun sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab di negeri Maroko, benua Afrika, adalah bagian dari kelompok Al-Ibadiyah Al-Khawarij. Memang akidahnya mengkafirkan muslimin. Nampaknya nama ini yang sudah terlanjur dikenal negatif dalam sejarah berbagai firqah dalam Islam dimanfaatkan untuk kemudian disematkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab, nama beliau seperti kita dengar, Muhammad Abdul Wahhab itu ayahnya. Semestinya nama yang pantas disematkan jika memang itu harus Al-Muhammadiyah atau Muhammadi, bukan Wahhabi, bukan Wahhabiyah. Tapi karena nama Al-Muhammadi itu cenderungnya positif kalau didengar, maka dihindarkan nama Al-Muhammadi. Yang muncul adalah nama Al-Wahhabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekelumit tentang kelompok Al-Wahhabiyah yang muncul beratus-ratus tahun sebelum lahirnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dikatakan Wahhabi itu atau Wahhabiyah itu adalah bagian dari Khawarij, maka kita katakan kalau yang Anda maksud adalah Wahhabiyah pengikut Abdul Wahhab Ibn Abdurrahman bin Rustum di negeri Maroko, maka benar. Tapi kalau yang Anda maksud adalah Wahhabi yang dinisbatkan secara kezaliman kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, maka kita katakan itu dusta. Pada kesempatan ini kita ingin membaca penjelasan ulama kita tentang permasalahan ini. Namun sebelumnya kita ingin sedikit mendengar ucapan dan celotehan musuh-musuh dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Di antara tokoh kaum tasawuf yang bisa kita baca ucapannya di sini, saya akan sebutkan beberapa nukilan dari musuh-musuh dakwah tersebut, adalah yang diucapkan oleh tokoh mereka yang dikenal dengan sebutan Ibnu Afalik. Ibnu Afalik, salah satu tokoh sufi dalam salah satu tulisannya, dia mengatakan, wahadar rajul kaffaral ummah. Dan orang ini, maksudnya adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, telah mengkafirkan umat secara menyeluruh. Bal wallah wa kadzdzabar rusul, bahkan demi Allah orang ini telah mendustakan para nabi, para rasul. Subhanallah. Wa hakama alaihim wa ala ummihim bisyirk, dan orang ini memvonis para rasul tersebut dan sekaligus umat-umatnya sebagai musyrikin. Masya Allah. Jadi menuduh para sahabat, umat Nabi Muhammad itu musyrikin, menuduh Nabi Muhammad juga dengan tuduhan yang sama, para nabi-nabi sebelumnya, Isa, Musa, dan yang lainnya, sekaligus umat-umat mereka sebagai musyrikin. Perhatikan baik-baik bagaimana tuduhan itu sampai setingkat ini. Kalau benar beliau mengajarkan hal ini, mengajarkan keyakinan seperti ini kepada umat, kita yang ada di tempat ini salah satu dari bagian umat ini yang banyak mengkaji, membaca, mempelajari karya-karya beliau. Semua yang ada di masjid ini tak pernah mendengar yang seperti itu, tidak pernah melihat dan membaca dalam karya beliau doktrin seperti ini. Bahkan kenyataan sekarang, teman-teman salafi yang kemudian dituduh secara kezaliman sebagai Wahabi, meyakini bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, yang sholat di masjid, yang bersyahadat la ilaha illallah, tetangga kita kanan dan kiri, depan dan belakang, sebagai muslimin, kita mengucapkan salam kepada mereka, menjenguk mereka ketika sakit sebagai haknya, karena status dia sebagai muslim. Kalau ada yang wafat di antara masyarakat di sekitar kita, teman-teman salafi aktif untuk ikut menyolatkan jenazahnya karena yakin dia sebagai muslim. Jenazah seorang muslim, solat bersama mereka di masjid-masjid mereka. Di mana saja kita safar, mendapati majlis atau maaf masjid-masjid muslimin dan telah tiba waktu solat, teman-teman salafi berhenti dan singgah di masjid tersebut untuk menegakkan solat 5 waktu. Ini semua sebagai salah satu indikator yang mengindikasikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, orang yang paling jauh dan paling tidak suka, paling antipati terhadap keyakinan dan akidah takfir. Perhatikan ucapan Ibnu Afaliq yang tidak hanya menuduh beliau mengkafirkan umat, bahkan mengkafirkan para rasul. Tidak takut kepada Allah, berdusta di siang bolong, di tengah umat pada mengerti. Coba tunjukkan satu saja, gak perlu dua, satu saja dalam karya-karya beliau yang membuktikan bahwa beliau seperti yang dituduhkan oleh kaum tasawuf. Kita perhatikan ulama-ulama yang datang sesudah beliau yang berjalan di atas akidahnya. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, penulis kitab tafsir Taisir Al-Karim Al-Rahman, bukunya ada, kitab-kitabnya ada, semua membuktikan dan menunjukkan bahwa kaum salafi adalah orang yang paling berhati-hati dan jauh dari akidah dan ideologi takfir. Kemudian dia mengatakan faja'altum takfiral itratin nabawiyyah wasabbahum wa la'nahum aslan min usuli dinikum. Masih dalam karya yang sama, Ibnu Afaliq menyatakan, dan kalian wahai Wahhabiyin telah menjadikan vonis kekafiran atau telah mengkafirkan al-itrah an-nabawiyah, yakni ahlul bait, ahlul bait Rasul, anak keturunan Rasul, Hashimiyin. Kalian telah menjadikan akidah takfir, vonis kafir terhadap ahlul bait dan pencelaan, penghinaan kepada mereka sebagai salah satu pokok dasar dalam pokok-pokok dasar akidah kalian. Coba tolong sebutkan di mana karya beliau yang mengatakan dan mengajarkan umat untuk mengkafirkan ahlul bait. Ahlul bait itu adalah anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Hasan wal Husain, dari Ali bin Abi Thalib, dari dengan istrinya Fatimah yang menurunkan Al-Hasan wal Husain, atau dari keluarga Hashimiyin, keluarga keturunan Al-Aqil, atau keluarga keturunan Ja'far, atau keluarga keturunan Abbas dari kalangan Bani Hashim. Tolong sebutkan di mana beliau pernah mengajarkan itu. Al-Imam Syafi'i Hashimi dari Ahlul Bait. Ternyata beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi. Dan masih banyak di Saudi Arabia dari kalangan keluarga Ahlul Bait. Sebagian mereka menjadi ulama, menjadi duat yang dipuji, dijunjung tinggi. Nah, diajarkan oleh beliau dan murid-murid beliau bab-bab khusus, pembahasan-pembahasan khusus tentang kewajiban mencintai Ahlul Bait. Bahkan Salafi itu meyakini kalau ada dua orang hamba muslim secara zahir nampak sama dan setingkat keilmuannya, akhlaknya, tingkat ibadahnya, kebersihan dan kelurusan akidahnya. Hanya saja yang satu adalah keturunan Ahlul Bait, yang kedua bukan Ahlul Bait. Kita sama-sama mencintainya, hanya saja kecintaan kita kepada yang pertama ada nilai lebih. Kenapa? Karena memang Nabi berpesan. Nabi mengingatkan umat terhadap hak-hak Ahlul Bait. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah salah satu karunia dan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, kemudian Ibnu Afaliq menuduh bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan akidah takfir, pengkafiran terhadap Ahlul Bait, dan menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu pokok dan pondasi dasar akidahnya. Salasah al-usul, iya. Atau al-usul as-salasah. Tiga pondasi dasar. Ada salah satunya mengatakan bahwa kita harus mengkafirkan Ahlul Bait. Na'udzubillah. Begitu beraninya berdusta. Mbok Yau, kalau mau berdusta itu jangan terlalu arogan gitu loh. Umat ini juga belajar. Umat ini bisa membaca. Buku-buku dan karya beliau sampai hari ini terjaga. Murid-muridnya bertebaran di berbagai penjuru dunia. Tapi kita teringat kepada salah satu hadis Nabi alaihi assalatu wassalam, inna mimma adrakan nas minan nubuwatil ula man lam yastahi au ma idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang masih ditemui, didapati oleh umat ini dari warisan keyakinan sejak kenabian pertama adalah wasiat dan akidah, keyakinan yang tersimpulkan dalam ucapan, jika Anda tidak memiliki rasa malu lagi, silahkan lakukan apa saja yang Anda mau. Wal haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau sudah rasa malu itu dicabut atau tidak terwujud, maka sangat memprihatinkan kondisi imannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adakah di majlis kita diajarkan apa yang dikatakan di sini, wa ja'altum tatfiral itrati annabawiyyati wa sabbahum wa la'nahum, dan kalian jadikan wahabiyin fonis kekafiran terhadap ahlul bait dan mencela, melaknat mereka sebagai salah satu pondasi dasar akidah kalian. Pernah kita mendengar di sini bahwa keyakinan kita adalah melaknat ahlul bait? Subhanallah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh sangat besar ucapan yang telah keluar dari mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali kedustaan. Kemudian tokoh yang berikutnya yang dikenal dengan Al-Qubbani, dalam karyanya yang berjudul Faslul Khitab fi Raddi Dalalat Ibni Abdul Wahhab. Dalam karya ini penulisnya mengatakan, yaitu Al-Qubbani, kaffara hadhihi al-ummah bi usariha wa kaffara kull man lam yaqul bi dhalalatiha wa kufriha. Bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan umat secara menyeluruh dan sekaligus mengkafirkan orang-orang yang tidak mau mengatakan bahwa umat ini secara menyeluruh adalah sesat dan tidak mau mengatakan umat ini secara totalitas adalah kufar. Subhanallah. Benar-benar kedustaan yang nyata. Tidak pernah kita mendengar, mungkin antum baru sekarang ini mendengarnya. Salah satu tokoh mereka yang lainnya mengatakan, idza arada rajulun an yadkhula fi dinih, jika ada seseorang hamba yang ingin masuk ke dalam agama Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu bahasanya, yaqulu lahu ishhad ala nafsik annaka kunta kafira. Maka hamba yang mau masuk ke dalam agama Muhammad bin Abdul Wahhab ini diperintahkan untuk bersaksi, menyatakan bahwa saksikan, ucapkan bahwa sesungguhnya Anda sebelum ini adalah seorang kafir. Ini dulu harus menyaksikan, bersaksi bahwa dirinya adalah kafir. Washhad ala walidaik annahuma mata kafirain. Dan bersaksilah Anda, ucapkan bahwasanya kedua orang tua Anda telah mati di atas kekafiran. Subhanallah, ajaib. Enggak pernah kita mendengarnya. Kalau seandainya ini benar-benar masalah penting dan akidah, bahkan dikatakan sebagai akidah Muhammad Nabi Muhammad, niscaya akan dituliskan dan diajarkan. Bahkan yang kita dengar dari masyayikh kita dan asatidzah kita, kalau ada di antara teman kita yang ingin belajar dan meninggalkan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukannya selama ini, baik kemaksiatan dalam bentuk syahwat ataupun kemaksiatan dalam bidang akidah dan manhaj, disambut dengan baik dan diberi semangat agar tidak putus asa. Dengan berbagai redaksi asatidzah mengatakan, insyaallah kamu menjadi baik, kamu seorang muslim yang mungkin selama ini kamu lupa, lalai, dan Allah itu menerima taubat dari seluruh hambanya. Kalimat-kalimat nasihat dari asatidzah kita, dari ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Diajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara berbirrul walidain, untuk menjaga kata-kata yang sopan kepada kedua orang tua. Subhanallah, diajarkan, dinasehatkan dalam majlis-majlis atau nasihat-nasihat pribadi. Tidak pernah kita mendengar, dan aneh bagi kita apa yang mereka tuduhkan, bahwa syekh menyuruh setiap orang yang akan masuk sebagai anggotanya untuk mempersaksikan dengan pernyataan bahwa kedua orang tuanya yang telah wafat itu mati di atas kekafiran. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Washhad 'alal 'alim al-fulani wal fulani annahum kuffar. Dan persaksikanlah bahwa ulama fulan dan ulama fulan, mereka adalah kufar. Nanti kita akan dengar bagaimana sebenarnya akidah beliau, akidah murid-muridnya yang menerima ilmu dari beliau, anak keturunan beliau yang belajar, mengkaji dan berkeyakinan dengan akidah beliau, rahimahumullahu jami'an. Wa hakadha fa in syahida bidzalika qabilahu wa illa qatalah. Demikian kenyataan. Imma, kalau enggak dia bersaksi maka akan diterima, kalau dia mau mengucapkan persaksian yang dipersyaratkan tadi, kalau tidak mau maka akan dibunuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayang beliau hidup bukan di masa munculnya undang-undang ujaran kebencian. Ya. Atau undang-undang yang melindungi pencemaran nama baik seseorang. Kalau di zaman ini bisa di meja hijaukan ini. Ya. Ini bisa di meja hijaukan. Kita lapor dan kita tuntut. Nah. Apalagi adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Nah, ini salah satu manusia yang punya hak, yang punya hak asasi. Kecuali memang beliau tidak dianggap manusia, ya, sehingga HAM-nya, hak asasi manusianya, enggak perlu dibela dan dilindungi. Ya. Begitu. Tapi Allah lah pembela hamba-hambanya yang terzalimin, bukan Komnas HAM. Allah subhanahu wa ta'ala yang melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah Anda kepada doa orang-orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya juga berkata az-zulmu dhulumat yaumil qiyamah. Satu kezaliman di dunia ini akan terbalas dengan kezaliman yang banyak nanti di akhirat. Yani azab dan balasan. Tidak dibiarkan begitu saja. Seorang yang masih punya iman kepada Allah dengan kebesarannya dan kekuatannya, masih beriman bahwa Allah menyiapkan kehidupan akhirat dan akan menghitung dan membalas semua perbuatan manusia ini, tidak akan berani dia mengucapkan ucapan seperti ini. Namun ketika iman itu sudah menipis, rasa malu sudah tiada, silahkan lakukan dan ucapkan apa yang Anda mau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sekelumit ucapan-ucapan mereka yang dengan penuh kezaliman menuduh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tak cukup waktu untuk membaca satu persatu. Dan secara kenyataan, sejak dakwah beliau tersebar di Najd dan di Jazirah Arabiyah, bahkan ke berbagai pelosok pada waktu itu, karya-karya beliau sampai ke penjuru-penjuru dunia melalui jamaah haji yang datang ke Mekah, banyak orang menjadi mengerti tentang tauhid. Di saat itu pulalah gencar dan dahsyat permusuhan terhadap dakwah beliau, terkhusus dari tiga pihak. Ahlu tasawuf, ahlu sufi, termasuk di dalamnya juga para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal, yang terusik kepentingan duniawinya. Juga yang kedua, kaum syiah ar-rafidah, yang juga merasa terhalangi ambisi dan misi mereka dengan adanya dakwah tauhid yang beliau sampaikan. Dan yang ketiga, al-kuffar al-yahud wa nasara, yang secara tegas mereka itu memposisikan dakwah tauhid yang beliau bawa adalah sebagai penghalang misi mereka. Mereka sakit hati ketika karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dibaca oleh umat Islam sampai ke benua Afrika. Di zaman ini, karya-karya beliau, Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubuhat, Al-Qawaidul Arba', dibaca sampai ke benua Amerika dan Eropa. Sampai ke belahan bumi bagian timur, Cina dan sekitarnya. Luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan bersama beberapa keterangan para ulama, baik keterangan langsung dari beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang akidahnya dan yang beliau yakini, ataupun yang dijelaskan oleh anak murid dan anak cucu beliau rahimahumullahu ta'ala. Di antara yang bisa kita baca dalam kajian ini tentang prinsip-prinsip dan akidah beliau tentang permasalahan takfir ini, bukan permasalahan yang lainnya. Satu permasalahan yang pertama kali kita bahas hari ini yaitu tuduhan takfir terhadap beliau. Dalam sebuah surat yang beliau kirim untuk Ahlul Qasim, penduduk negeri Al-Qasim, tempat Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin hidup dan mengajar di situ. Negeri Al-Qasim. Ahlul Qasim dulu termasuk, atau penduduk negeri Al-Qasim termasuk penduduk negeri yang memusuhi secara dahsyat dakwah beliau. Di situ ada tokoh-tokoh mereka. Nah, maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mendengar bahwa isu-isu dusta itu sampai ke negeri Qasim, beliau menulis surat yang ditujukan kepada penduduk negeri Al-Qasim. Maka dalam suratnya itu beliau menyatakan, wallahi ya'lamu anna ar-rajul iftara 'alayya umuran lam aqulha. Demi Allah yang Maha mengetahui, bahwasanya orang tersebut, kata Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, maksudnya seorang tertentu yang membawa fitnah ke negeri Al-Qasim, salah satu tokoh masyarakat yang membawa fitnah ke penduduk negerinya, bahwa orang itu telah mengada-ngada kedustaan yang dinisbatkan kepada diriku berbagai perkara yang aku belum pernah mengucapkannya. Walam ya'ti aktsaruha 'ala bali. Bahkan mayoritas tuduhan-tuduhan tersebut belum pernah muncul di benakku. Baru beliau saat itu mendengar, saat tuduhan itu disebarkan, baru muncul dan baru terdengar kepada beliau. Jangankan mengucapkannya, kata beliau, tidak pernah sekalipun terbetik dalam benakku permasalahan-permasalahan yang dituduhkan kepada diriku. Faminha qauluhu, di antara tuduhan-tuduhan tersebut adalah ucapan orang tersebut, anni aqul annannasa min 600 sanah laisu ala syai' wa anni ukaffir man tawassala bis salihin wa anni ukaffir al busiri wa anni ukaffir man halafa bighairillah jawabi an hadhihi al masail an aqul subhanaka hadha buhtanun azim. Di antara tuduhan-tuduhan tersebut adalah bahwasanya aku pernah mengucapkan umat manusia ini, umat Islam ini, sejak 600 tahun yang lalu mereka berada di atas kebatilan, di atas kekufuran, dan bahwasanya aku mengkafirkan orang-orang yang bertawassul, dalam doanya bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini salah satu kedustaan, nanti akan datang lagi lebih rinci. Dan bahwasanya aku telah mengkafirkan Al-Busiri. Al-Busiri salah satu tokoh tarekat sufi yang sering kita dengarkan beberapa bait syairnya, yang yaitu syair atau kasidah burda. Ya. Pernah ingat antum kasidah Al-Burda? Itu yang memunculkannya adalah orang yang bernama Al-Busiri, atau sering disebut dengan Al-Busiri. Apa kasidahnya? Yaitu ucapan dia, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi in lam takun yawmal ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min 'ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Ini tentu didendangkan dengan suara yang merdu dalam acara-acara tertentu, peringatan-peringatan tertentu, ya. Yang maknanya adalah dia sedang memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita semuanya, wajib atas umat Islam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dengan cara pengagungan yang syar'i dan ilmiah, bukan cara pengagungan yang emosional tanpa bimbingan ilmu. dalam batas-batas Al-Quran dan Sunnah, memposisikan beliau dalam bait atau kasidah ini. Penulisnya atau penyairnya mengatakan, wahai akramal khalq, manusia paling atau makhluk paling mulia, yaitu Rasulullah. Dia sedang memanggil, ya akramal khalqi, wahai makhluk termulia, mali man aludhu bihi, tidak ada bagiku tempat atau orang yang aku berlindung kepadanya, pihak yang aku bisa berlindung kepadanya selainmu, wahai Nabi, terkhusus di saat musibah dan bencana alam itu telah merata melanda umat ini. Enggak ada bagiku tempat atau pihak yang aku dapat berlindung kepadanya kecuali engkau. Ini butuh pembahasan tersendiri. Kemudian dia menyatakan, kalau di hari kiamat nanti engkau wahai Rasulullah tidak menarik tanganku dari azab Allah, maka silahkan katakan betapa ruginya aku kalau engkau tidak menyelamatkan diriku. Dan di antara wa min judika dunya wa dharrataha, di antara bentuk kedermawananmu, di antara bentuk kedermawanan engkau wahai Rasul, adanya dunia ini, langit, bumi, hasil bumi, hujan yang turun dari langit, rizki demi rizki yang ada, ini bagian saja, sebagian dari kedermawanan Rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemana Allah? Dan juga sebagian dari kedermawananmu wahai Nabi adanya akhirat, jannah dengan 100 tingkatannya, dan pada setiap tingkatan itu berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa terkhayalkan oleh hati manusia. Itu sebagian saja dari kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebagian ilmumu, pengetahuanmu wahai Nabi adalah pengetahuan tentang apa yang tersimpan dalam Al-Lauhul Mahfuz, catatan takdir seluruh alam semesta ini. Itu sebagian saja dari ilmu Nabi. Berarti masih tersisa ilmu Nabi lainnya yang berada di luar Lauhul Mahfuz. Subhanallah, subhanakallah, subhanallah amma yasifun, wa subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bersama itu kita ingin tahu akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Setingkat orang yang disebut dengan sebutan Al-Busiri ini saja, beliau tidak mengkafirkannya. Mari kita perhatikan baik-baik, apalagi yang lainnya yang tidak mengerti apa-apa. Wa anni ukaffir man halafa bighairillah, dan diantara isu yang disebarkan bahwasanya aku mengkafirkan orang-orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Jawabi an hadhihi, jawabanku terhadap permasalahan-permasalahan yang diisukan ini adalah, aku berucap, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Selesai. Kalau setingkat Al-Busiri beliau tidak meyakininya sebagai kafir, masih memposisikan sebagai seorang muslim, lalu bagaimana dengan umat secara menyeluruh? Dalam kesempatan lainnya, juga dalam bentuk surat yang beliau tulis kepada seseorang yang disebut dengan Hamad At-Tuwayjiri, senada dengan yang tadi telah disebutkan, kata beliau, wa kadzalika tamwihuhu 'ala at-tughami bi anna Ibnu Abdul Wahhab yaqul, dan begitu pula kedustaan yang mereka ucapkan untuk membodohi orang-orang jahil, masyarakat awam, bahwasanya Ibnu Abdul Wahhab pernah berkata, alladzi ma yadkhulu tahta ta'ati kafir, bahwa barang siapa yang tidak masuk dalam ketaatan kepadaku, maka dia adalah kafir. Wa naqul, maka kami berkata, subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu juga dalam risalahnya, tulisan beliau banyak sekali, berarti beliau dengan sabar melayani itu semua, melayangkan surat ke sana, melayangkan surat ke tokoh di negeri itu, menulis lagi surat dan dilayangkan ke negeri yang di sana. Sabar beliau, tidak kecil hati, dengan penuh keilmiahan dan kesopanan beliau menulis surat-suratnya. Dalam surat jawaban beliau yang diajukan terhadap pertanyaan Asy-Syarif, yaitu pimpinan Makkah. Pimpinan Makkah kala itu dikenal dengan sebutan Asy-Syarif. Karena nampaknya ada pertanyaan dari pimpinan Makkah terkait isu-isu yang beredar, maka beliau pun menjawab. Tidak kemudian beliau mengatakan, biar aja lah, yang mau berdusta silakan berdusta. Tidak, beliau menulis di samping ingin meluruskan permasalahan, yang kedua ingin menyelamatkan umat, sekaligus mengajak mereka yang berdusta itu tadi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini beliau menyatakan, wammal kadzibu wal buhtan, sementara kedustaan dan isu yang diada-adakan, famithlu qaulihim, seperti ucapan mereka, anna nukaffir bil umum wa nujibul hijrata ilaina ala man qadira ala izhari dinihi wa inna nukaffir man lam yukaffir wa man lam yuqatil wa mithlu hadha wa adhafi adhafihi fa kullu hadha min al-kadhibi wal buhtan alladhi yasudduna bihi an-nasa 'an dinillah. Seperti apa contoh-contoh kedustaan yang disebarkan, yang beliau jawabkan dalam suratnya kepada pimpinan Makkah, seperti ucapan mereka bahwa kami mengkafirkan umat secara umum, dan bahwasanya kami mewajibkan hijrah kepada seorang muslim yang tinggal di suatu daerah dalam keadaan dia mampu untuk menegakkan tauhid dan menegakkan Islam di negerinya. Tidak peduli, walaupun begitu tetap wajib hijrah kepada kami, ke negeri kami. Bisa dipahami? Isu yang kedua ini, beliau dituduh mewajibkan hijrah, ya, mewajibkan kepada seorang muslim untuk hijrah dari negerinya, padahal si muslim tadi masih bisa menegakkan tauhid dan iman serta Islam serta beribadah di negerinya. Ini tuduhan mereka bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mewajibkan kepada umat ini untuk hijrah, meninggalkan negerinya, walaupun orang-orang itu mampu menegakkan Islam di negerinya. Hijrah itu kapan wajib? Yaitu bagi seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, sekaligus tidak mampu untuk menegakkan atau melakukan amal ibadah, tidak mampu mempertahankan imannya di negeri tersebut, atau iman dan ibadah anak-anaknya, maka Islam mewajibkan hijrah. salah satu amalan dalam Islam. Tapi yang dituduhkan kepada beliau bahwa beliau mewajibkan hijrah atas setiap muslim meninggalkan negerinya walaupun dia masih bisa menegakkan ibadah dan syariat Islam di negeri yang dia tinggal itu. Ini tuduhannya. Dan bahwasanya kami dituduh mengkafirkan seorang muslim yang tidak mengkafirkan umat ini atau tidak mau memerangi umat. Masya Allah, subhanallah. Wa mithlu hadza wa adhafi adhafihi, dan berbagai tuduhan yang semisal ini dan bahkan yang lebih besar dan lebih besar dari ini, semua itu adalah dusta dan tuduhan-tuduhan yang diada-adakan yang dengannya mereka ingin menghalangi manusia dari agama Allah dan Rasulnya ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Juga terdapat di sini sebuah karya yang ditulis oleh putra beliau, yaitu Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Betapa nikmatnya punya anak soleh. Beliau punya beberapa putra yang ternyata mereka menjadi para ulama yang berjuang membela tauhid, melanjutkan tongkat estafet dakwah tauhid dan sunnah. Betapa nikmatnya. Semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai muwahhidin ahli sunnah. Dalam karyanya ini, Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Hadiyah Sunniyah, qala wa amma ma yakdhibu alaina sitran lil haqq wa talbisan 'alal khalqi bi annana nukaffiru an-nasa 'alal itlaq ahla zamanina wa min ba'di as-sittmi'ah illa man huwa ala ma nahnu fihi wa min furu' dhalika an la naqbal bay'ata ahadin illa ba'da at-taqarrur 'alayhi bi annahu kana mushrikan wa anna abawayhi mata 'ala asy-syirki billah. Sementara apa yang mereka sebarkan dari kedustaan atas nama kami dalam rangka untuk menutupi kebenaran dan menyamarkan, mengkaburkan kebenaran tersebut kepada manusia, bahwasanya kami mengkafirkan umat ini secara totalitas, baik umat yang ada di zaman kita, bahkan umat sejak 600 tahun yang lalu, kecuali orang-orang yang bersama kami dan seakidah dengan kami. Dan berbagai tuduhan lainnya, cabang dari yang sebelumnya, bahwasanya kami tidak mau menerima baiat seseorang kecuali setelah dia berikrar bahwa dirinya dahulu adalah seorang musyrik dan berikrar bahwasanya kedua orang tuanya mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Perhatikan berbagai tuduhan tadi. Qala fala wajha li dzalika فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا kana jawabuna fi kulli mas'alatin min dhalika subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kata beliau rahimahullah bahwa semua tuduhan itu tidak ada sedikit pun sisi kebenarannya, bahkan semua itu adalah bentuk khurafat. Nah, ini yang pertama. Dan jawaban kami pada setiap permasalahan yang dituduhkan tadi, kami hanya bisa mengucapkan, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Faman rawa anna syai'an min dzalika aw nasabahu ilaina faqad kadzaba waftara. Barang siapa yang meriwayatkan ucapan-ucapan dan tuduhan tadi dari kami atau menisbatkan yang seperti itu kepada kami, sungguh itu adalah dusta dan mengada-ngada. Wa man syahada halana wa hadara majalisana wa tahaqqaqa ma indana alima qat'iyan anna jami'a dzalika wada'ahu alaina waftarahu a'da'uddin wa ikhwanus syayatin tanfiran linnas anil idzan bi ikhlasit tauhid lillahi ta'ala bil ibadati wa tarki anwa'is syirk alladhi nassa alaihi bi anna Allah la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang menyaksikan kondisi kami, ya seperti setidaknya kita pun mengatakan, barang siapa yang menyaksikan, melihat dan mendengar langsung kondisi salafiyin yang tadi sudah saya sebutkan, kita hidup di tengah-tengah muslimin, berjumpa dengan saudara-saudara kita, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, walaupun kita tidak mengenalnya, tapi kita yakin dia adalah seorang muslim, ia punya hak untuk menerima salam dari kita. Kita menjenguk tetangga kita muslim karena kita yakin dia seorang muslim yang punya hak untuk dijenguk. Kita mengikuti proses pemakaman atau penguburan jenazah saudara kita muslim. Kita sholat bersama dengan tetangga kita di masjid-masjid dan yang lainnya. Barang siapa yang menyaksikan kondisi kami, dia pasti akan tahu bahwa isu-isu ini adalah dusta. Demikian Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdullah menyatakan, "Wa man syahada halana," barang siapa yang menyaksikan langsung kondisi kami, "wa hadara majalisana," dan hadir di majlis-majlis kami, sayang mereka memang enggak hadir dan enggak mau hadir. Wa tahaqqaqa ma indana, dan benar-benar dia memastikan, meneliti dengan pasti apa yang ada di tengah-tengah kami, keyakinan, akidah dan amaliyah kami, alima qat'iyan, pasti dia akan mengetahuinya atau mengetahuinya dengan pasti, anna jami'a dzalika, bahwa semua isu tersebut, wada'ahu alaina waftarahu a'da'uddin wa ikhwanus syayatin, bahwa semua itu adalah perkara yang diada-ada atas nama kami, dusta yang dinisbatkan oleh musuh-musuh agama dan saudara-saudara syaitan, tanfiran linnas, untuk menjauhkan manusia dari tunduk patuh kepada pemurnian tauhid dan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, serta untuk menjauhkan manusia dari mendengar dan taat untuk segera meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan yang telah datang nas dalil bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik tingkatannya. Fa inna na'taqid anna man fa'al anwa'an minal kabair ka qatlil muslim bighairi haqqin waz-zina war-riba wa syurbil khamr wa taqarrara minhu dhalika annahu la yakhruju bi fi'lihi dhalika min da'iratil islam wa la yakhlud bihi fi daril intiqam idza mata muwahhidan bi jami' anwa'il ibadah. Dan kata beliau, sesungguhnya kami berakidah, berkeyakinan bahwa barang siapa yang telah melakukan berbagai jenis dosa besar, seperti membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, seperti pula zina, atau riba, atau minum minuman keras, khamr, dan berulang kali dia lakukan perbuatan tersebut, bukan hanya sekali, bahwasanya dengan perbuatan itu dia tidak keluar dari bingkai keislaman, dan tidak pula dia kekal di dalam api neraka jika dia mati dalam keadaan bertauhid dalam seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa nukilan ucapan beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan anak-anak atau putra-putra beliau, dan masih tersisa beberapa statement-statement ulama murid-murid beliau secara nasab dan juga murid-murid beliau secara keturunan atau secara ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan majlis ini dalam kesempatan atau bagian kedua ba'da salatul isya bismillahi taala. Kita cukupkan kajian sore hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.